buat kalian semua yang bingung mau naro mantan di mana ya. Mantan sekarang udah ada kuburannya. Sakura Record Surabaya. Jitu nada. Aku tahu apa salahku. Namun kini kau kembali mengharapkan diriku lagi. Kau inginkan ku kembali padamu seperti dulu. Surabaya, terima kasih.